Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, saya cintai fillah, ayuhat talabah wa talibah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini, kita kembali bisa bermajelis di dalam majelis-majelis pembahasan ilmu fara'id, ilmu hukum waris Islam, dari buku yang kita pelajari bersama, buku ilmu fara'id, upaya menghidupkan hukum waris Islam. Dalam buku ini kita akan masuk bab berikutnya, yaitu bab yang ke-7. Yaitu pembahasan secara lebih rinci tentang ashabul furud. Tentang ashabul furud. Ahli waris yang memiliki farud. Yang memiliki bagian-bagian apa? Yang telah ditentukan di dalam Al-Quranul Karim. Karena sebagaimana telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, ahli waris itu ada yang termasuk ashabul furud, ya, mendapatkan bagian tertentu, dan ada yang termasuk apa? Asobah. Ya. Ikhwatil kiram rahimahin rahimakumullah. Alhamdulillah kita telah membaca ayat-ayat Al-Quran, ya, dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam pada bab yang kedua. Dan insyaallah taala ayat-ayat yang telah kita fahami, yang telah kita hafalkan, ya, itu mendasari kita untuk, ya, lebih memahami bab yang ketujuh ini. Maka sering untuk dimurojaah kembali ayat-ayat yang sudah kita pelajari, karena angka-angka yang ada, bagian-bagian yang ada, yang Allah berikan kepada ashabul furud itu semuanya ada di dalam nusus. Ada dalam ayat Al-Quranul Karim. Nah, dan buku ini insyaAllah ta'ala ketika antum membacanya dengan tama'un, ya, dengan perlahan-lahan, ya, ta'ani, antum baca baik-baik, ya, insyaAllah akan difahami dengan mudah. Ya. Taib, di sini ada pembahasan-pembahasan dari sesuatu yang mudah, kemudian secara bertahap bertambah sedikit demi sedikit. Ya, taib, ayat-ayat yang sudah kita baca, ya, terkait dengan furud muqaddarah, bagian-bagian yang telah ditentukan, ya, kita dapatkan ada berapa? Ada 6. Ya, di dalam Al-Quran dan As-Sunnah ada 6 furud muqaddarah, yaitu setengah, kemudian setengahnya dari setengah yaitu 1/4. Dan setengah dan setengahnya dari 1/4 yaitu 1/8. An-nisfu, ar-rubu'u, was-thumun. Biasanya para ulama mengatakan an-nisfu, wa-nisfuhu, wa-nisfu, nisfihi. Setengah, setengahnya dan setengahnya lagi. Setengah, 1/4 dan 1/8. Kemudian 2/3. Thulutsan. Nisfuhuma, kemudian separuh dari sulusain, yaitu 1/3. Dan setengahnya lagi, yaitu 1/6. Ya. Nah, dan masing-masing dari furud muqaddarah ini namanya furud muqaddarah, setengah, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6, ini namanya furud muqaddarah, bagian tertentu yang telah ditentukan. Nah, masing-masing dari furud muqaddarah ini memiliki ashabuhu, memiliki ashabul furud. Ya, yang mendapatkan setengah ada beberapa orang. Yang mendapatkan 1/4 ada beberapa orang. Ya, ini orang-orang tertentu yang berhak mendapatkan bagian-bagian tersebut. Naam. Dan kalau kita lihat secara rinci, bisa dilihat dalam tabel berikut ini. Naam. Tabel yang ada pada ya, buku ini di hadapan kita, itu menyebutkan secara ya, rinci tentang ashabul furud. Naam. Sebagainya perlu ditashih. Ada yang apa namanya perlu ditashih, semoga pada cetakan berikutnya bisa diperbaiki. Coba kita lihat ikhwatil kiram ya. Yang pertama, siapa saja yang berhak mendapatkan an-nisfu setengah ya. Yang berhak mendapatkan setengah ada 5 orang. Khamsati afradin. Ada 5 orang yang berhak mendapatkan apa? Setengah. Mereka adalah suami. Yang pertama, zaujun. Yang kedua, anak perempuan. Bintun. Yang ketiga, cucu perempuan dari anak laki-laki. Bintu ibn. Yang keempat, saudari kandung. Maksudnya saudari kandungnya mayit ya. Semuanya tinjauannya dari siapa? Mayit ya. Saudari kandungnya mayit, ukhtun syaqiqah. Kemudian yang kelima, saudari seayah dari mayit, yaitu ukhtun li'ab. Ya, inilah 5 orang yang berhak mendapatkan berapa? Setengah. Ya, perlu dihafal juga, ikhwan. Ya. Dengan dihafal itu orang akan lebih apa namanya bisa istighfarul ilm, bisa memahami lebih baik. Jadi yang berhak mendapatkan setengah 5 orang ini, suami, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudari sekandung, dan saudari apa? Saya. Nah, baik. Suami ada pada ayat ke-12 dari surah An-Nisa, ayat anak perempuan dan cucu perempuan pada ayat yang ke-11 dari surah apa? An-Nisa, saudari kandung dan saudari seayah ada pada ayat terakhir dari surah apa? An-Nisa. Nah. Taib, sekarang berpindah kepada ar-rubu'. Siapa yang berhak mendapatkan ar-rubu', seperempat dari harta peninggalan mayit? Yang berhak mendapatkan seperempat hanya 2 orang dari ahli waris. Tidak ada yang ketiga. Yang pertama adalah suami, zaujun. Yang kedua adalah apa? Istri, zauja. Yang ketiga, yaitu 1/8. Al-fard, fard berikutnya, fard yang ketiga adalah 1/8. Siapa yang berhak mendapatkan 1/8? Hanya 1 orang saja dari ahli waris, yaitu zauja. Istri, seorang istri atau lebih. Itu maksudnya. Zauja. Nah. Setengah sudah, 1/4 sudah, 1/8 sudah. Sekarang kita berpindah kepada fard berikutnya, yaitu 2/3, thuluzain. Siapa yang berhak mendapatkan 2/3 dari harta waris? Hanya ada 4 orang saja. Yaitu orang-orang yang berhak mendapatkan setengah, kecuali suami. Suami tidak masuk. Jadi semua ahli waris yang berhak mendapatkan setengah dikurangi suami. Berarti siapa saja? Yang pertama, anak perempuan, bintun. Ini kalau 2 atau lebih. Jadi syaratnya 2 atau lebih. Yang kedua, cucu perempuan dari anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki, bintu ibn. Yang ketiga, saudari kandung, ukhtun syaqiqah. Yang keempat, saudari apa? Seayah. Nah. Taib. Sedikit mengingat dalil. Kalau berbicara anak perempuan mendapatkan 2/3, ya teringat kisah siapa? Sa'ad ibn Rabi'ah. Ya, Sa'ad ibn Rabi'ah. Ketika beliau meninggal dunia dalam perang apa? Uhud. Ya. Tidak meninggalkan ahli waris kecuali seorang istri, zaujah, kemudian 2 anak apa? Perempuan, bintain. Dan akh syaqiq, saudara sekandung. Nah, di situ anak perempuan 2, dapat 2/3. Jadi di antara yang berhak mendapatkan 2/3 adalah anak perempuan. Ya. Syarat-syaratnya belum kita bahas. Yang jelas dia anak perempuan mungkin mendapatkan 2/3, kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki, kemudian saudari kandung, kemudian saudari saya. Berpindah kepada farud berikutnya yaitu 1/3. Ya. Siapa yang berhak mendapatkan as-sulus, yang berhak mendapatkan 1/3? Hanya 2 orang saja dari ahli waris, yaitu yang pertama ibu, ya. Taib. Yang kedua saudara atau saudari seibu, akhun li atau ukhtun li ya. Ini tidak dipisah, ya. Tidak dijadikan saudara seibu sendiri, saudari seibu sendiri tidak, tapi dijadikan satu. Karena tidak ada beda antara laki-laki dan perempuan dalam masalah waladul Saya ulangi, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam warisan siapa? Waladul Siapa waladul Akhun li'um atau ukhtun li'um. Ya. Yeah. Tidak ada perbedaan. Tidak dibedakan antara laki-laki dan apa? Perempuan. Al-dhukur wal-inas sawa. Sama saja. Dan tidak berlaku lidzakari mislu hadzil unsayain. Tidak berlaku itu. Laki-laki 2 kali apa? Perempuan tidak. Tidak berlaku pada saudara dan saudari si ibu. Sehingga di dalam pembahasan siapakah yang termasuk mendapatkan 1/3, ya kita jadikan 1. Saudara si ibu dan saudari si ibu, ya. Nah, mereka mungkin mendapatkan 1/3, nah, dengan syarat-syaratnya tentunya. Baik, sampai di sini bisa dipaham ya. Ya. Baik. Kemudian ikhwatil kiram rahiman wa rahimakumullah. Yang terakhir, yaitu fard 1/6. Siapakah yang berhak mendapatkan 1/6? Ya. Yang berhak mendapatkan 1/6 ada 7 ahli waris. Ada 7 ahli waris. Naam. Yang pertama adalah al-ab, ayah. Yang kedua adalah kakek, abul-ab. Yang ketiga adalah al-um. Nah, di sini salah nih. Al-um. Um belum masuk ini. Al-um belum masuk. Karena sudah tertulis 7, sudah lepas dari kontrol di sini. Al-um. Al-um itu tinggal ditulis, dicoret saja nenek dari ibu. Atau ditambahi, disisipkan. Yang ketiga adalah apa? Ibu. 3, 4 itu jadi 1. Nenek itu jadi 1. Ya. Yeah. Nah, atau nah, karena mereka mendapatkannya secara berserikat nantinya. Saya ulangi, yang berhak mendapatkan 1/6 yang pertama adalah ayah, al-ab. Yang kedua kakek, abul-ab. Yang ketiga siapa? Al-um. Yang keempat jaddah. Dari 2 arah sekaligus, yaitu nenek dari pihak ibu, ya, atau antum dirinci seperti labas. Nenek dari pihak ibu, kemudian nenek dari pihak apa? Ayah. Nah, ini yang keempat. Tinggal antum sisipkan itu ibu gitu saja. Ya. Faham ya, kawan ya? Baik. Kemudian yang kelima adalah cucu perempuan dari anak laki-laki. Bintul ibn. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Yang keenam adalah saudari seayah, ukhtun li'ab. Yang ketujuh saudara atau saudari seibu, akhun li'um atau ukhtun li'um. Ya. Jadi mereka inilah ya orang-orang yang berhak mendapatkan berapa? 1/6. Ikhwatul kiram rahimani rahimakumullah, ya. Di dalam rincian, ya, halaman 57 ketika membahas 1/6, ya. Di dalam rincian itu betul di situ, ikhwan, ya. Di dalam rincian, ya. Siapa saja yang berhak mendapatkan 1/6, ya. Yang pertama adalah ayah, ya, al-ab. Kemudian yang kedua siapa? Abul ab. Yang ketiga siapa? Al-um. Dan yang keempat, nenek. Nenek di sini dua sekaligus dari dua arah. Um-um, ini yang paling kuat. Nenek dari ayah, arah apa? Ibu. Kemudian um-ab. Nenek dari ayah, dari pihak apa? Ayah. Yang kelima, cucu perempuan. Maksudnya cucu perempuan adalah dari anak laki-laki. Yang keenam adalah saudari seayah. Ukhtun li'ab. Yang ketujuh adalah saudara atau saudari apa? Seibu. Ya, ada tujuh orang yang berhak mendapatkan berapa? Ya, 1/6. Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, itu yang perlu di koreksi. Nah, setelah ini, ikhwan, ya, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya, bagian-bagian ini 1/2, 1/4, 1/8, ya, tidak diberikan begitu saja tanpa syarat, tidak, ya. Namun, ya, bagian-bagian itu kita berikan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi, ya. Dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Kalau syarat-syaratnya terpenuhi, maka, ya, hak dia untuk mendapatkan berapa? 1/2, 1/4, ya, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6 akan diberikan. Nah, inilah yang akan kita bahas secara apa namanya, rinci, ya, satu persatu biidnillah ya azza wajalla. Nah, nah, insyaallah ini butuh apa namanya, sering diulang-ulang, ya. Insyaallah sahal, mudah. Dengan antum sudah membaca ayat, menghafalkannya, ya, tadabbur ayat, insyaallah semakin apa? Mempermudah. Nah. Bisa difahami Abu Salma? Nah. Ya, beliau ini kelas khusus nih. Ya. Kelas khusus. Bisa menjadi barometer. Ya, baru belajar soalnya, ya, kan. Yang lain sudah belum, ya, kan. Itu ya baru belajar, ya. Ya, yang lain murojaah, ini Abu Salma baru. Ya. Jadi kalau Abu Salma oh bisa hafal, yang lain mimba bi aula, lebih bisa lagi seharusnya. Tapi belum tentu juga. Nah, ya. Kadang terbalik. Ya. Nah, kadang terbalik. Baik. Bismillah. Baik. Kemudian kita akan mulai masuk rincian. Kita masuk kepada fard yang pertama, yaitu 1/2. Sudah kita pelajari bahwasanya yang berhak mendapatkan 1/2 itu ada 5 orang. Yang pertama adalah suami. Kita mulai dulu dari suami. Yeah. Suami kapan mendapatkan 1/2? Syaratnya cuma satu. Yeah. Syaratnya cuma satu. Yaitu sang mayit tidak punya keturunan. Kalau bicara sang mayit, siapa mayitnya? Istrinya. Tidak mungkin seorang, ya, mati meninggalkan apa? Suami. Yang meninggal adalah seorang laki-laki. Mustahil lah. Seorang lelaki meninggal dengan ahli waris seorang suami. Wah, tidak mungkin ini. Salah soal. Baik, faham ikhwan, ya? Kapan suami mendapatkan 1/2? Syaratnya cuma satu. Tidak ada syarat yang kedua, yaitu mayit atau mayitah ini, istri ini tidak memiliki keturunan. Nah, sebagaimana dalam ayat yang sudah kita pelajari. Ya. Baik, bagaimana ayatnya ya, Ikhwan? Bisa dibuka lagi. Ya. Pada ayat yang ke-12, ya, ketika berbicara tentang bagian suami, walakum, dan bagi kalian, siapa itu? Suami. Nisfu ma taraka azwajukum. Seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istri. Kapan itu? Illam yakul lahunna waladun. Ini syaratnya. Ini di sini syartiyah. Illam yakul lahunna waladun. Kalau ya istri-istri tidak memiliki anak. Waladun di sini dalam bahasa Arab, waladun itu bisa laki-laki, bisa apa? Perempuan. Bisa anak, bisa apa? Cucu. Walad, aulad. Ini maksudnya apa? Semuanya itu. Jadi kita bahasakan istri tidak memiliki keturunan, baik itu anak atau cucu. Dan yang namanya keturunan seorang wanita bisa jadi dari suami yang ditinggalkan, yang sekarang mendapatkan warisan, atau suami apa? Dulu. Jadi dia janda yang sudah bawa apa? Anak. Nah. Taib. Wabillahi taufiq. Dan keturunan yang dimaksud adalah ya, keturunan apa namanya yang termasuk dari ahli waris. Ya. Keturunan yang termasuk dari ahli waris. Kalau bukan ahli waris ya, wujuduhu ka'adami. Ya. Wujuduhu ka'adami. Nah. Taib. Bisa difahami ikhwan ya? Ini mudah insyaallah nanti. Kita terapkan saja contoh, misalnya saya ya seorang suami ya menikah. Menikah dengan seorang janda tidak punya anak, misal. Janda tidak punya anak. Baik. Pengusaha ini masyaallah ya kan, punya pabrik, punya namanya. Contoh ikhwan ya. Kemudian meninggal ini. Hada oh hadihi janda ini ya meninggal ya kan. Meninggal. Berapa harta untuk saya, ikhwan? Janda enggak punya anak. Saya sudah bilang dari awal tadi. Iya. Iya kan. Nah, ikhwan setengah, betul antum. Saya dapat setengah. Iya, saya dapat setengah, iya kan. Paham ya, ikhwan ya? Nah. Beda keadaannya ketika saya menikahi seorang janda walaha ibnun. Dia punya anak dari suami dulu. Dari suami yang dulu. Ya. Kalau orang tanya kepada saya, antum punya anak tidak? Ini jawaban saya tidak punya anak. Ya. Ya. Istri punya anak? Punya. Paham ya, kawan ya? Ini contoh saya sebutkan di sini atau ayat tawih al-maqal. Nah. Kalau istri saya meninggal, ya, maka dalam hal ini saya sebagai suami bukan setengah lagi haknya, tapi berapa? Seperempat. Baca lanjutan ayat. Ya. Seperempat. Kenapa? Karena istri saya yang meninggal ini punya apa? Anak, punya keturunan. Walaupun keturunan itu dari orang lain. Ya. Walaupun dari orang lain. Jadi tinjauannya sekali lagi adalah tinjauan apa? Mayit. Ya. Tinjauan apa? Mayit. Ya. Demikian pula kalau anak itu dari saya, sama saja. Ya. Anak itu dari saya, sama juga. Berarti dia punya apa? Punya toib. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Soal. Mungkinkah seorang suami dia mendapatkan setengah dari istrinya, kemudian seperempat juga dari istrinya? Mungkin tidak, Abu Salma. Mungkin tidak. Wah, iya. Iya, ya mungkin ya. Mungkin ya. Jangan dua, sekalian empat. Seorang menikahi istri, ya, punya istri empat. Ya, istri empat. Tapi dua punya anak, dua tidak punya anak. Qadarullah meninggal semua, empat-empatnya. Masaibnya, musibah. Ya. Baik. Berarti dari dua istrinya yang sudah punya anak, mungkin dari dia, mungkin dari apa? Suami dulunya. Nah, dia mendapatkan dari istri itu berapa? karena punya anak, iya, seperempat. Kalau yang tidak punya anak, setengah. Nah, tapi kan kita belum sampai pada rincian seperempat ya. Tapi sekali lagi ayat sudah antum baca, sudah antum fahami. Jadi syaratnya hanya satu. Suami mendapatkan setengah kapan? Ketika istri tidak punya apa? Keturunan. Keturunan ini bisa anak, bisa apa? Cucu. Ya. Dan syaratnya juga dia termasuk ahli waris. Kalau bukan termasuk ahli waris, seperti tidak ada. Nah, baik. Punya anak tapi sudah meninggal. Ya, berarti tidak ada apa namanya? Ya, tidak ada keturunan di situ namanya. Ya. Tetap dikatakan punya anak kan, walaupun anaknya sudah apa? Meninggal. Nah. Berapa anakmu? 5. Nah. Semuanya meninggal. Baik. Ya. Dan dia sabar, maka dia termasuk orang yang mendapatkan kebaikan insyaallah. Baik. Kemudian ikhwatil kiram rahimanur rahimakumullah, ya. Kita lanjutkan. Berikutnya, ya. Yaitu anak perempuan. Baik. Ahli waris berikutnya yang mendapatkan setengah adalah anak perempuan. Atau bintun. Anak perempuan. Kapan anak perempuan itu ya mendapatkan apa? Setengah. Dengan dua syarat. Yang pertama dia adalah wanita sendirian. Anak perempuan ini satu. Ya, satu. Seorang diri. Tunggal, ini wanita tunggal. Ya. Kemudian yang kedua, tidak ada saudara laki-lakinya. Atau imen. Mayit ini tidak punya, apa namanya, anak laki-laki yang merupakan saudara anak perempuan ini. Karena kalau ada anak laki-laki ini akan memindahkan anak perempuan dari ashabul furud menjadi apa? Asobah. Memindahkan, ya, anak perempuan ini yang tadinya mendapatkan dengan cara farad, kemudian berpindah kepada apa? Cara yang kedua yaitu apa? Ta'sib. Berlaku, ya, firman Allah Subhanahu wa taala lidzakari mithlu hadzil unsayain. Maka syarat yang kedua adalah tidak adanya mu'assib. Orang yang menjadikan anak perempuan ini mendapatkan warisan dengan cara asobah. Yaitu anak laki-laki mayit yang menjadikan anak perempuan ini asobah bil ghair. Nah, dua syarat ini ya bisa difahami dari ayat Al-Qur'anul Karim yang sudah kita pelajari. Tapi kita kembali lagi pada ayat, ikhwan. Kembali lagi kepada ayat agar kita lebih paham terhadap ayat yang sudah kita pelajari. Ya. Yaitu ayat yang ke-11 dari surah An-Nisa. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain." Allah mewasiatkan, Allah mensyariatkan untuk kalian tentang pembagian warisan bagi anak-anak kalian, keturunan kalian. Laki-laki dua bagian apa? Wanita. Berarti kalau ada laki-laki ada perempuan berlaku ini. Begitu ya? Berarti bukan fard kalau seperti ini. Kalau ada laki-laki ada perempuan yang dipakai adalah lidzakari mithlu hadzil unsayain. Enggak ada pembicaraan kamu dapat setengah, Nduk. Kamu dapat dua. Per tiga, nah, tidak bisa. Karena ada laki-laki. Lidzakari, berarti ada apa? Laki-laki. Mislu hadzil unsayain. Nah, berikutnya, ayat berikutnya, lanjutan ayat, itu kalau tidak ada apa? Anak laki-laki, berarti tidak ada mu'assib. Itu berarti syarat. Ya. Fa'in kunna nisa'an, jika anak-anak yang ditinggalkan itu adalah ya fauqasnatain, di atas dua, termasuk dua juga masuk berdasarkan hadis kisah siapa? Sa'ad bin Rabi'. Jika anak-anak perempuan itu hanya dua anak perempuan atau lebih, berarti tidak ada anak laki-laki. Iya kan? Falahunna thulutsa ma taraka. Maka mereka anak-anak perempuan yang ditinggalkan mayit dan tidak ada anak laki-laki, berapa dapatnya? 2/3. Wa in kanat wahidatan. Tapi kalau anak perempuan itu hanya satu semata wayang, ya, wahidatan, ya, falahan nisfu, maka dia anak perempuan ini, bintun ini mendapatkan berapa? Nisf, setengah. Maka dari ayat ini difahami berapa syarat, ikhwan? Syaratain, dua syarat. Nah, sangat tampak di sini dari ayat ini bahwasanya syarat seorang anak perempuan mendapatkan, ya, setengah adalah ketika dia sendiri, wahidah sendiri, dan tidak ada apa? Zakar. Yakni mu'assib. Tidak ada mu'assibnya. So, mu'assibnya itu yang selevel. Mu'assibnya itu kalau selevel. Kalau tidak selevel, cucu laki-laki, ya bukan. Ya. Kalau cucu laki-laki itu apa? Tidak selevel. Levelnya di bawahnya. Ya. Nah, faham masalah, misal saya mati, ya, saya dulu punya dua anak, satu laki-laki, satu perempuan, ini anak saya. Ya. Kemudian anak laki-laki saya sudah punya anak juga, yaitu laki-laki. Saya berarti punya cucu laki-laki dari anak laki-laki. Qadarullah, anak laki-laki saya meninggal, ya, taib sebelum saya. Dan ketika saya meninggal, ahli waris saya adalah anak perempuan satu ini dan cucu laki-laki saya dari anak laki-laki. Nah, dalam kasus ini, ya, cucu laki-laki ini bukan mu'assib. Ya. Bukan apa? Mu'assib. Tidak satu level. Ya, dia di bawah levelnya. Bukan mu'assib. Mu'assib itu sederajat. Ya. Naam. Sederajat. Taib. Walaupun ada kasus, ya, keturunan yang levelnya di bawah menjadi mu'assib bagi apa? Keturunan yang perempuan yang levelnya di atas. Ada kasus yang seperti itu. Nah, ini disimpan dulu. Nah, baik. Suatu saat mungkin apa namanya? Datang. Nah, suatu saat datang. Dalam kasus tertentu. Tetapi secara umum, ya, yang menjadi mu'assib itu adalah satu apa? Level. Nah, kasus yang seperti ini, yang saya hadapi ini, saya mati meninggalkan satu anak perempuan dan cucu laki-laki dari anak laki-laki saya, ya, tetap berlaku ayat ini. Ya. Berarti saya meninggalkan satu anak perempuan, dia mendapatkan berapa? Setengah. Sisanya diberikan kepada cucu laki-laki untuk apa namanya? Cucu laki-laki dari anak laki-laki. Sisanya diberikan kepada dia sebagai apa? Asobah. Ya. Mungkin dari sini, Ikhwan, bisa difahami dan saya rasa cukup, ya. Di ahli waris yang berhak mendapatkan setengah, yang kedua adalah apa? Bintun. Untuk berikutnya kita akan baca pada kesempatan yang akan datang. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.